Oke, Pak Khotib juga. Aku seneng loh. Pak Khotib tapi ora tau khutbah lo ya. Malah kayak ini ngepam dangdut, ngaman kayak dangdut. Terima kasih Bapak dari Polsek Kembang ya. Oke, silakan Ceng. Ya baik, terus selamat siang semuanya, khususnya buat teman-teman domestik. Acaranya? Ulang tahunnya domestik yang kelima. Oh yang kelima, pas ya. Lima tahun. Alias dada. Sukses selalu buat domestik ya. Baik. Dan juga buat Devi, wes tahu kamu selalu hadir. Saya tahu kalau setiap kali saya main romansa main ada Falah. Iya. Yeah. Oh gitu ya. Yuhu, yeah. Kita mainkan Jack. Lagunya ada Ngejor Ati. Bersama Romansa News. Domestik semuanya. Thank you. Sudah. Satu lagunya Ngejur Ati. Iya, Ngejur Ati sudah dikasih ya. Dan juga buat Cahki nih, teman-teman ada Praben. Thank you banget Praben ya.